Mitra bisnis, pesatnya pertumbuhan sepeda motor di Jakarta membuat Pemda DKI berencana membatasi sepeda motor baik jumlah maupun jalan-jalan yang bisa dilaluinya. Rencana ini tentu saja diprotes banyak kalangan, baik masyarakat maupun kalangan dunia usaha, terutama pengusaha jasa kurir yang banyak menggunakan sepeda motor untuk menunjang kelancaran operasionalnya. Sepeda motor memang sering dianggap sebagai biang kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di Jakarta. Tapi sepeda motor juga menjadi alternatif utama sebagian kalangan untuk meningkatkan mobilitasnya di tengah kepadatan lalu lintas yang makin hari makin bertambah parah. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan mantan Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor, Ridwan Gunawan. Pak Ridwan, bagaimana komentar Anda? Itu gejala umum ya di seluruh dunia, di negara berkembang yang besar, di mana infrastruktur belum begitu baik, daya beli belum begitu baik, sehingga alternatif yang ada adalah masyarakat punya alternatif cuma beli sepeda motor gitu. Kalau maju sekali bisa naik mobil yang orang mampu beli, bisa naik kereta bawah tanah, bisa naik kereta yang disebut Skytrain, bisa naik train. Nah, kalau kita ini kan nggak cukup gitu. Tapi ada seorang budayawan yang cukup senior bilang meledaknya sepeda motor adalah protes sosial dari rakyat. Karena pemerintah tidak berhasil menyediakan kebutuhan berupa alat transport yang mudah, murah, dan aman. Jadi pilihannya nggak ada. Jadi ya mereka kalau nggak punya motor, mereka naik kendaraan harus 3 kali ganti kan. Naik ojek, terus naik coach pajak, baru naik bus. Jadi mahal, banyak copet, panas, dan lama sekali. Jadi membludaknya jumlah sepeda motor karena mereka tidak punya pilihan ya? Bukannya mereka bodoh, mereka juga tahu. Ya pilihannya apa? Pilihannya adalah antara di kendaraan umum, biaya 15.000 perak, dan waktu 1,5 jam, atau naik motor yang panas sedikit, dengan 15.000 perak, dia bisa beli kredit. Jadi sama keluar 15.000, dia dapat di kantor 3-4 jam, bukan 1,5 jam. Saya pun juga selama aktif di Asia Federation, jadi di Federation of Asia Motorcycle, di situ kita memang bicarakan bagaimana meningkatkan keamanan, meningkatkan kenyamanan pengendara, ya bagaimana jangan ada rebues di ujinya menurut ilmu kebatinan, ya. Pak, sepeda motor disebut sebagai penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas nih, Pak. Semua orang itu tahu bahwa per kilometer itu yang paling aman naik pesawat. Kedua, kereta api, mobil, bermotor. Jadi itu nggak ada yang aneh. Orang bukannya nggak tahu bahwa memang kemungkinan kecelakaan naik motor lebih besar dari mobil. Cuman kan sekarang masalah daya beli itu, Pak. Apa orang bodoh untuk naik motor kalau dia bisa naik busway lebih murah atau dia bisa naik kereta api? Rakyat kita tuh nggak bodoh. Jadi mereka terpaksa naik karena kegagalan sistem transport gitu, Pak. Demikian Ridwan Gunawan dan saya Rizal Andika.